Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumid din. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wataqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Summa mabad. Fa inna zaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, fiina azabullah. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini sebagaimana sebaik-baik kata sambutan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipilihnya untuk memiliki hati-hati dari setiap diri ini untuk bersemangat mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang kita ini sedikit disebutkan, ya. Dan ini sudah fitrah. Bahwasannya orang-orang yang mau bersungguh-sungguh di jalan Allah itu sedikit. Allah menyebutkan wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-Ku yang mau bersyukur. Maka kita beruntung insyaallah menjadi hamba-hamba yang semangat untuk berilmu dan beramal untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yafidina azamullah, kita akan melanjutkan dari bahasan kitab Al-Adabul Islamiyah Al-Murtabatu ala Hurufi Hijaiyah. Kitab Adabul Islamiyah, kumpulan daripada adab-adab Islamiyah yang diurutkan berdasarkan huruf-huruf Hijaiyah. Maka di malam ini kita akan mengingatkan kembali tentang pentingnya adab birrul walidain. Karena tidak segan-segan untuk senantiasa mengingatkan adab birrul walidain. Karena apa? Karena adab birrul walidain ini merupakan seafdal-afdal adab ketika dia telah beradab kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Innal walidaini huma adamun nasi ihsanan ilal mar'i. Bahwasannya sesungguhnya kedua orang tua kita itu adalah seagung-agungnya manusia yang mereka berbuat baik kepada diri-diri kita. Wa akthuruhum fadlan alaihi. Dan paling banyak dari keduanya memiliki keutamaan. Wa qad amara Allah taala bi ihsani ilaihima bi mawadhi'i katsiratin min alkitab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada keduanya dari perintah-perintah Al-Quran yang sangat banyak dari tempatnya. Maka seseorang harus mengetahui fahaqquhuma wa qarana dzalika bitauhid. Bahwasannya haknya orang tua itu disandingkan dengan bagaimana seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perintah tentang untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan pula wabil walidaini ihsan, dan kepada orang tua kalian kedua kalian hendaknya berbuat baik. Maka ini wafidina azakumullah, Rasul juga memberikan peringatan, ya, untuk kita ketahui. Ala unabiyukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-israfu billah wal hubbu walidain. Wa qala az-zuhri. Rasul mengatakan, ketahuilah, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang disebutkan dari Al-Kabair, dosa-dosa besar. Maka Rasul menyebutkan apa? Rasul menyebutkan Al-Isra'u Billah. Yang pertama apa? Menyebutkan Allah, lawannya daripada Tauhid. Kemudian apa? Wa uququ walidain, yaitu ia berdurhaka kepada orang tua. Jadi kalau di ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memerintahkan untuk mentauhidkan di atas penyembahan yang satu saja, kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW juga bahwasanya dosa yang paling besar itu adalah ketika seorang menjadikan dua atau lebih sesembahan selain Allah, kemudian dia menjadikan orang tuanya, dia berdurhaka kepada orang tuanya. Nah, maka hasil menyebutkan di sini ada hak-hak yang harus dipenuhi, ada adab-adab yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang dia mengaku Muslim, sehingga dia memiliki kehidupan yang harmonis di antaranya keluarganya, yaitu terutama kepada kedua orang tuanya atau mertuanya. Disebutkan di sini al-qism al-awwal al-huququl ladzi tajibu lahumā fi hayātihimā, yaitu hak-hak yang harus dipenuhi kepada keduanya selama masa hidupnya. Ini yang pertama. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, ketika seorang ingin berbakti kepada orang tua, dia harus memiliki adab. Yang pertama, al-adabul awwal ta'atuhumā fi ghairi maksiatillah, mentaati keduanya yaitu selain daripada perintah-perintah kepada kemaksiatan. Ya, harusnya ketaatan itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian ulil amri, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa ulil amri minkum fa in tazaktum syai'an faruddu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dari khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah kepada Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri itu maksudnya adalah ulama dan umara, yaitu mereka yang ada di atas kebenaran, di atas al-haq, atau muwafaqatul li sunnah wa muwafaqatul li Qur'an, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dari pemahamannya. Demikian juga ketika seorang menghargai kedua orang tuanya, menghormati kedua orang tuanya, mentaati kedua orang tuanya, maka dia mentaatinya sebatas apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilm fala tuti'hum. Dan jika kalian dipaksa untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu padanya, fala tuti'hum, jangan kalian mengikuti. Ayat ini berkenaan dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Malik, yaitu yang disebutkan dari surah Luqman ayat 14. Ini berkaitan dengan Sa'ad bin Malik. Ceritanya gimana? Yaitu ketika Sa'ad bin Malik, beliau masuk ke dalam Islam, mengucapkan syahadat, kemudian ibunya dalam keadaan mau memberontak atau tidak menyetujui bahwasanya anaknya ini masuk Islam. Ya. Ini kalau kisah kecil di sini, seseorang lagi ngaji sunnah, ibunya atau bapaknya tidak menyetujui. Ya, seperti itu. Kalau tingkatan kecil sekarang. Kalau dahulu, ya, Sa'ad bin Malik itu masuk Islam, tapi ibunya tidak menyetujui. Sehingga ibunya apa? Ibunya ini mogok makan. Ya. Ibunya mogok makan, sehingga dia mengatakan, wahai Malik, bahwasannya kalau saya mati, maka kamu akan dituduh kamu membunuh ibu. Karena apa? Mogok makan. Kenapa mogok makan? Karena siapa? Sa'ad bin Malik ini masuk Islam. Maka kembalilah kepada agama nenek-nenek moyang. Kembalilah kepada agama atau adat daripada pendahulu. Nah, seperti itu. Kemudian di hari pertama yang sini, alhamdulillah, ibunya mau makan. Ibunya mau makan. Kemudian apa? Adab bagi seorang yang memperbaiki orang tuanya, tetap walaupun dia dibenci, dia menyambangi ibunya. Kemudian dia memberikan nasihat-nasihat yang baik, ya. Sebagaimana ciri seorang anak yang soleh, ini ketika dia ingin menasihati ibunya pun dengan cara yang paling disukainya. Karena Rasul merintahkan bahwasanya kita disuruh membergauli seseorang sebagaimana yang dia sukai. Yang dimaksud di sini yang disukai yang tidak melanggar aturan agama Islam. Ya, tidak boleh seorang diperlakukan sama dalam panggilan saja ada bedanya. Ya, bagaimana manggil istri, ya antum panggil istri sama dengan yang lainnya, atau antum panggil bapak atau ibu sama dengan yang lainnya. Ini juga tidak masuk dalam adab. Jadi disesuaikan dengan yang dia sukai. Ya, kalau si fulan pengen dipanggil seperti ini, panggilan. Kalau si fulan pengen dipanggil seperti ini, panggilan seperti itu. Karena ini apa? Bagian dari adab. Jadi hikmah itu adalah seseorang mengetahui kondisi dan ya situasi sehingga dia melakukan dakwahnya melalui adab-adabnya sesuai yang dia sukai daripada orang tersebut dan di dalam koridor tidak melanggar aturan daripada syariat. Maka ketika menasihati ibunya, wahai ibu makanlah, ya, karena makan itu menguatkan badan, makan itu menyegarkan badan dan berikan kesehatan badan. Maka ibunya mengatakan tetap tidak mau makan, mau kok makan hari pertama, ya. Kemudian siapa? Saat kembali ini balik pulang lagi pamitan, ya, hari keduanya lagi tidak tanya lagi masih mau kok makan lagi, ya, masya Allah. Kemudian dinasihati sama seperti yang dinasihati dari hari pertama. Kemudian seperti itu lagi sampai hari ketiga. Hari ketiga pun siapa? Sa'ad bin Malik kembali lagi kepada ibunya, menasihati lagi. Ternyata ibunya tidak mau makan. Kemudian Sa'ad bin Malik mengangkat suara, "Tidaklah Rasulullah." Ini membuktikan bagaimana keimanan seseorang, ya, ini tidak boleh luntur karena sesuatu dari keduniaan. Sampai disebutkan di sini ibunya itu adalah orang yang sampai dia mau makan kemudian bisa terbunuh. Maka Sa'ad bin Malik mengangkat suara bahasanya, "Wahai ibuku, seandainya engkau memiliki nyawa yang rangkap 100 nyawa, ya, saya tidak akan berhenti untuk keluar daripada Islam." Seperti itu. Kemudian apa? Ibunya mau makan diceritakan. Assalamualaikum. Ya, karena apa? Anaknya sudah bertekad bulat. Maka Allah menyebutkan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalannya Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan keluarnya. Dan ini banyak sekali kisah-kisah tentang ya, bagaimana ketakwaan seseorang bisa menolong dirinya dari keimanannya. Di zaman-zaman baru ini juga banyak sekali cerita-cerita dari ya, ikhwah-ikhwah yang berasal dari Madinah dapatkan cerita dari masyayikh di sana juga, masya Allah. Ya, ketika mereka dalam keadaan tersebut seperti ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yufidina azabullah, maka seseorang ketika mentaati kedua orang tuanya, ini adalah perkara-perkara yang makruf, itu kebaikan dan bukan perkara-perkara maksiat. Maka saya menyebutkan ta'atuhuma fi ghairi maksiatillah, mentaati keduanya selain kepada kemaksiatan. Ufidina azabullah, Rasul menyebutkan bahwasannya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat, ya, sehingga seseorang harus tegas, ya. Ufidina azabullah, Rasul menyebutkan apa? La ta'ata fi maksiatillahi innama ta'atu fil makruh. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah, dan sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam kebaikan, dalam sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Nah, itu adab yang pertama. Adab yang kedua, al-ihsanu ilaihima wa hafdul jannah lahum. Berbuat baik kepada keduanya dan merendahkan sayap atau berendah diri kepada keduanya. Ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wasainal insana bil walidaini ihsan. Allah telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka ini ajaran Ahlussunnah. Ahlussunnah sangat sekali menghormati daripada orang tua atau mertua, ya, sehingga ketika seseorang ya, memiliki anak yang dia memiliki manhaj al-sunnah, maka dia adalah orang-orang yang mengetahui dari hak-haknya manusia. Dia adalah orang yang paling mengerti haknya dari manusia. Ini adalah al-sunnah. Maka ibadun a'udzubillah, ketika Allah mewasiatkan untuk manusia berbakti kepada orang tua, maka hendaknya anak-anak ya ini menunaikannya, dan Allah senantiasa mengiringi ya perintah mentauhidkannya itu dengan kebanyakan dari ayat-ayatnya, yaitu berbakti kepada orang tua disebutkan di sini sebagai perintah untuk berbuat baik kepadanya. Allah menyebutkan waqullah wala tusriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepadanya, yaitu kepada orang tua kalian. Kemudian wafidina azamullah, Allah juga perintahkan dalam nasihat sangat banyak ya. Di antara di sini disebutkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna inda kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, Rabb kamu telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian menyembah melainkan hanya kepada Allah saja, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Kemudian apabila kalian mendapati orang tua kalian dalam keadaan tua dari salah satunya atau keduanya, fala taqulahuma uff. Jangan kalian mengatakan uff. Jangan kalian mengatakan uff. Berarti uff ini disebutkan oleh para ulama, kata-kata uff ini bagian daripada kedurhakaan kepada orang tua. Masalah ini, kalau seseorang menjalankan ini, bagaimana adabnya seorang anak kepada orang tua? Ya. Ketika dia diperintah, dia mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na, kalau itu suatu hal yang ma'ruf, kebaikan. Dia tidak pernah mengatakan uff. Demikian juga, ya, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bagaimana ya, kita disuruh berlaku lemah lembut kepada orang tua kita. Karena apa? Karena Rasul senantiasa kita ingatkan bahwasannya Allah itu adalah malakut. Innallaha rafiqu yuhibbu rifqa fi amrikum. Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Maka Rasul pun mengatakan kepada kita semua, alaika birri. Hubungan itu bisa langgeng. Ya fi dunya wa baik kepada anak maupun kepada orang tua, yaitu dengan apa? Dengan kelembutan. Alaika birri. Demikian juga adalah mendawai kedua orang tua. Alaika birri. Hendaklah kalian senantiasa berada dalam kelembutan. Ya, demikian juga dalam hubungan-hubungan yang lain, suami istri, hubungan pertemanan. Ya, senantiasa kalian berada dalam kelembutan. Karena apa? Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zal. Wa inna rifqa la yunzau an syai'in illa zal. Sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu melainkan akan menjadi indah. Akan tapi jika kelembutan itu diangkat dari sesuatu, maka dia akan menjadi jelek. Ya, makanya dakwah yang akan langgeng itu adalah dakwah yang lembut, dakwah yang penuh hikmah, dakwah yang di sana diselingi dengan adab-adab yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dari budi pekerti. Ya, seperti itu. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk merendahkan sayap. Wahfid lahuma janahat dhulli minar rahmah wa qurrabi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah kepada keduanya sayap atau diri-diri kalian, atau rendahkanlah kalian kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakan ya, untuk kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berilah ampun kepada keduanya, berilah rahmat kepada keduanya, berilah kasih sayang kepada keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Demikian juga ketika orang tua yang sudah meninggal, nanti akan disebutkan bagaimana adab-adab orang tua yang sudah meninggal, di antaranya adalah mendoakan ini. Ininya akan mengalir terus daripada apa? Kebaikan-kebaikan anak kepada orang tua. ya, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, ya, antaranya adalah walidin salihin yad'ulah, yaitu anak-anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu celaka, celaka orang yang dia mendapati kedua orang tuanya tapi tidak masukkan dia ke dalam surga. Ini suatu hal yang mendapatkan faedah di dalamnya. Bahwasanya di antara kunci surga itu adalah berbakti kepada orang tua. Rasul menyebutkan rahimah anfu. Man adroga abawaihi inda kibari ahaduhuma au kilahuma summa lam yadkhulil jannah, sungguh celaka, celaka, binasa, binasa. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang menemui kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya dalam keadaan tua di sisinya, kemudian tidak masuk surga atau tidak masukkan dia ke dalam surga. Ini menunjukkan bagaimana bahwasannya wafidun azabullah, berbakti kepada orang tua adalah jalan untuk menggapai surganya Allah sementara, tentu dengan bimbingan, ya, sebagaimana kita kemarin sebutkan, di atas pemahaman yang benar. Ya, tidak asal kita mengikuti apa yang dimaukan oleh orang tua. Nah, kemudian yufidun azabullah, banyak kita lihat kisah dari pendahulu kita yang soleh, yang mereka memiliki keutamaan karena berbakti kepada orang tua. Dan sering anda sampaikan, ya, di antaranya adalah kisah Uwais Al-Qarni. Ini adalah seorang tabi'in yang memiliki adab yang masya Allah kepada orang tuanya. Ya, sampai disebutkan orang tuanya itu digendong ibunya ketika sakit, ya, dibersihkan kotorannya, dimandikan, ya, disipini, masya Allah. Ya, sekarang anak-anak sekarang ini datang ke orang tuanya, megang tangan ibunya, mincit saja dan jarang sekali, ya. Atau sampai memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya. Masya Allah, seperti itu, masya Allah. Sampai disebutkan dia berjalan ratusan kilometer menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak ada, dalam keadaan dia bisa belilah. Kemudian dia ingat pesan ibunya, balik lagi dia, ya, cepat kembali. Nah, balik lagi dia ke Yaman. Dia adalah Uwais Al-Qarni, ya, Qarni itu tidak ada Yaman. Demikian juga kesebutannya, ya, bagaimana beliau ini tidak mau dikenal di, ya, banyak kalangan. Uwais Al-Qarni, beliau adalah orang yang disebutkan, ya, dalam sebuah kabilah-kabilah haji, beliau itu tidak dikenal. Jadi orang yang bawahan, ya, orang yang tidak tenar, ya, kalau sekarang kan orang pengennya tenar banyak. Beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia kepada Allah, kepada orang lain, kepada ibunya, ya, kepada orang tuanya. Beliau adalah orang memang yang senangnya bersembunyi. Dan Allah, ya, Rasul yang menjelaskan, innallaha yuhibbu at-taqiya al-ghaniya al-khafiya. Allah itu menyukai orang-orangnya yang kaya dalam masalah agama, kemudian dia seorang yang tersembunyi dan dia tidak sombong. Nah, ini adalah akhlak-akhlak adab yang dimiliki oleh pendahulu kita yang saleh. Bahkan di sebuah kabilah itu ditanya pada saat itu, ya, mana Uwais? Ya, aina Uwais? Atau, ya, Umar bin Khattab itu nanya dari setiap kabilah dari Yaman, dari Qarni, apa ada yang namanya Uwais? Kabilah yang satu, kami tidak kenal, ya. Jalan lagi, apa ada yang namanya Uwais? Kami tidak kenal, ya. Kemudian di kabilah berikutnya, apa ada yang namanya Uwais? Kayaknya itu loh yang di belakang namanya Uwais, kayaknya. Jadi tidak dikenal, ya. Yang dia itu nyuci piring, bersihin kotoran onta, ya, kemudian menyiapkan pakaian-pakaian atau keperluan dari haji, itu loh kayaknya. Nah, begitu didatangi oleh Umar bin Khattab, masya Allah, Umar bin Khattab mengatakan apa? Ya, bahasanya engkau adalah Uwais, ya, anta Uwais min al-Qarni. Maka Uwais pun menjawab, nah, kemudian apakah anda memiliki dahulu memiliki penyakit, ya, yang disebutkan dari penyakit pusar di sana, kemudian tinggal di pusarnya ada sebiji dirham yang ada di pusarnya, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia berdoa, banyak penyakit itu dikabulkan, tapi ditinggalkan di pusarnya itu sedirham daripada penyakitnya itu. Maka dia pun mengatakan, nah, karena sudah diberitakan oleh Rasulullah. Uwais ini disebutkan dia adalah orang yang dikenal di langit, tidak dikenal di bumi, ya. Jadi kalau dengan orang sekarang kebalikan, ya, banyak dikenali bumi, tilangnya pun gak pernah disebut, ya. Karena apa? Jarang ngaji, ya. Kalau orang yang ngaji apa disebut kan? Ngaji sama kaum dibaidin buyutillah, ya. Ya telur nanti Allah ayat kedua rasulim abainahum. Misalnya seperti yang apa? Ila batmuna alaika wabasyatumur rahma walajar ayastakina wadabrohma ufimahimah. Akan disebut namanya si Allah subhanallah. Makanya yang pentingnya kita miliki adab-adab yang mulia. Nah, dan Wais ketika itu ya disuruh mendoakan siapa? Umar bin Khattab. Bahasanya Wais merasa apakah ini suatu hinaan? Apakah ini suatu yang tidak terbalik? Bahasanya Umar itu adalah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, orang terbaik setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kok minta doa kepada Wais? Kenapa? Karena Wais adalah orang yang memiliki kebaikan kepada orang tuanya. Nah, kemudian didoakanlah Umar bin Khattab oleh Uwais. Kemudian Uwais pun hilang dari kerumunan manusia. Padahal Uwais itu mau direkomendasikan, ya, oleh Amirul Mukminin. Kalau dahulu itu presiden, Umar bin Khattab itu presiden. Mau direkomendasikan Uwais, ya, dari gubernur yang ada di Yaman sana. Ini suruh diperhatikan. Tapi apa? Dicari Uwais itu selama-lamanya ketemu sama itu. Ya, asal. Ini bagaimana adabnya keikhlasan seorang ketika dia beribadah kepada Allah, dan ini yang akan menjadikan hatinya apa? Di atas ketenangan yang hati. Ya. Tidak peduli dia, dia jalan pun karena Allah, dia beribadah karena Allah, masya Allah. Ya, tidak ingin ketenangan dunia. Kemudian ada berikutnya, setelah seseorang merendahkan dirinya, merendahkan sayapnya, yaitu tawadu lahum. Tawadu ini dijelaskan oleh Syekh di antaranya wa'adamu masy amamahum, meninggalkan berjalan-jalan di depan keduanya. Wa dzalika bi'adami rafu shaut 'alaihim. Yang demikian itu juga seseorang dilarang mengangkat suara di depan keduanya. Al-duhuli wa khuruji qoblah. Atau dia masuk dan keluar mendahului, atau dia mendahului dari perkara-perkara yang diinginkan oleh keduanya. Jadi wa fidina azakullah tawadhu, ya, atau rendah hati, ini wujudnya adalah seseorang tidak berjalan seenaknya di kedua depan kedua orang tuanya. Kemudian dia tidak mengangkat suara melebihi kedua orang tuanya. Kemudian dia tidak masuk dan keluar mendahului kedua orang tuanya, insyaallah. Kemudian dia tidak mendahului urusan-urusan yang di sana orang tuanya menginginkan. Misalnya ketika seorang mau buat apa ya, rumah, kemudian orang tuanya pengen desainnya seperti ini lah, yang bagus seperti ini, gitu kan? Kemudian apa? Anaknya pengennya yang modern. Padahal orang tuanya pengen yang klasik, yang jomblo lebih bagus. Kemudian apa? Ini adabnya orang-orang yang tawadhu. Ya sudah Pak, kalau itu kebaikan, saya ikut saja masuk lagi. Seperti itu. Ini maksudnya kita merendahkan di hadapan bapaknya dan mendahulukan apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Nah, dan ini jarang sekali. Orang-orang yang seperti ini jarang sekali. Mereka kebanyakan apa? Menuruti yang maksudnya. Duh, saya kan sudah megang lawang biru, Pak. Padahal Rasul ketika diadukan, ya, oleh seorang laki-laki, ya Rasul, bapak saya itu minta harta terus kepada saya. Jadi suka minta kepada saya. Maka dikatakan Rasul apa? Anta wa maluka li abika atau li walidai. Kamu dan hartamu itu milik bapak, milik kedua orang tua. Makanya ayah itu dapat waris, nenek pun dapat waris, ya. Banyak orang yang nggak tahu. Jadi kalau sudah medan lawan di TV, ya ini semuanya bagian anaknya, ya. Ini yang punya maaf. Nah, kemudian ada berikutnya lainul kalam lainnya, yaitu berbicara dengan lemah lembut. Tadi ya, sudah kita sebutkan. Karena Allah menyebutkan fala taqulahumma ufin wala tanharhumma wa qul lahumma qawlan karima. Jangan kalian katakan kepada ketuanya om, dan jangan membentak ketuanya, dan katakan kepada ketuanya perkataannya yang karim, yang bijaksana, yang mulia. Nah, kemudian ada berikutnya, itauhuma ta'am, memberikan makan kepada keduanya dengan makanan-makanan yang disukainya. Di sini maksudnya wa huwa min al-ihsan illazi ma kadari wa khususan law ata'ama huma insanu bi yadihi. Masyaallah. Memberikan makan kepada keduanya ini termasuk kebaikan yang hendaknya dilaksanakan oleh anak-anak kepada orang tuanya. Disebutkan di sini khusus kalau dia berikan makan kepada bapak ibunya itu dengan kedua tangannya. Insyaallah. Maksudnya adalah di sini kedua tangannya juga dengan hasil jerih payahnya, dan diutamakan lagi mau menyuapinya. Ya. Kalau antum waktu kecil disuapi makan, suapi nyam-nyam-nyam. Nah sekarang bagaimana kita lihat ya? Begitu datang kepada ibunya, bapaknya, ibu minta makan lagi, minta disuapin lagi, gak pernah nyuapin gitu ya. Insyaallah. Ini yang kita mau semua. Maka adab-adab yang seperti ini ya, dari umat sekarang ini banyak ditinggalkan. Yaitu ketika mungkin bapaknya sakit, ibunya sakit ya, yaitu anak-anak yang harus menyuapinya, bersihkan kotorannya. Coba antum waktu kecil ya, bersihkan ingusnya dengan mulutnya. Sekarang berani gak ketika ibunya sakit kemudian beler dibersihkan dengan mulutnya? Ada gak? Gak ada. Maka ini lebih dimaksud semua. Maka seandainya ketika seorang ingin membalas kebaikan-kebaikan orang tuanya ya, seluruh hartanya diberikan, gak akan bisa membalas. Sampai ada seorang sahabat yang menggendong daripada ibunya untuk tawaf kemana-mana, digendong, kemudian ditanyakan kepada Amirul Mukminin, ya, demi Allah itu belum bisa membalas dari kebaikan kedua orang tua kita. Maka ini pentingnya kita untuk membalas ya, dengan keduanya, diantaranya adalah memberi makan keduanya ya, jangan sampai ya, kita makan enak-enak, orang tua kita makan yang tidak enak. Kita makan pakai nasi beras, orang tuanya pakai nasi singkong. Nah gitu, masya Allah. Jangan seperti itu ya, dan insya Allah enggak ada ya, enggak ada yang banyak enggak banyak ya. Orang sekarang itu kalau sudah sendiri punya istri lupa dengan orang tuanya. Nah, ada berikutnya istadilhuma qabla safari jihadi wawari, meminta izin kepada keduanya sebelum safar dan jihad atau yang lain sebagainya yang serupa dengan itu. Kenapa? Bahwasanya ketika seorang minta doa kepada orang tuanya, ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ridho roba, ridho walidain, wasabab roba, wasabab walidain. Kemarahan Allah itu ada pada kemarahan tua. Demikian juga ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu ada pada ridho tua orang tua. Maka ketika ada pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian membuat menangis orang tuanya, kemudian disuruh kembali oleh Rasulullah SAW, irji alihima fa'adkihuma ya, kama abgaitam, kembali kepada orang tuamu dan buatlah orang tuamu tertawa sebagaimana kamu membuat orang tuamu menangis. Dan ya, siapa yang gak sayang sama anak? Orang tua itu pasti sayang sama anak. Kemudian anaknya dia meninggalkan dia, gak minta izin dulu. Kemudian apa? Membuat menangis kepada orang tua tersebut. Maka Rasul merintahkan supaya seorang yang buat nangis daripada orang tuanya ini disuruh menembak, disuruh membalas kebaikan-kebaikan. Dan itu biasanya tidak apa. Apalagi seorang ibu biasanya menutup ya. Makanya berbuat baik itu tidak ada jeleknya. Saya ingatkan kembali bahwasanya qulu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan baik itu kebaikan dalam ya, menata hati, menata lisan, menata amal perbuatan kita, itu semuanya sedekah. Enggak ada yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lisan bil lisan. Kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. maka berbuat baiklah sebanyak-banyaknya kepada orang tua, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi kebaikan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, kemudian juga dijelaskan banyak cerita tentang ya pemuda yang ingin ikut jihad, kemudian apa Rasul memerintahkan supaya minta izin dahulu kepada kedua orang tuanya. Ya, karena apa? Ketika seorang tua atau seorang melakukan jihad dan orang tuanya tidak mengizinkan, maka Rasul pun melarang. Akan tapi Rasul mengatakan fa'ina adinalaka fajjah. Kalau orang tua itu mengizinkan kepada kamu, maka berjihadlah. Ya. Fa'illa fabirohuma. Kalau tidak, maka berbuat baik kepada tuanya ini bagian daripada jihad. Ya. Seperti itu. Maksudnya maksudnya. Ada berikutnya. Itauma minal mali wa ma yuridani. Memberikan kepada keduanya dari harta yang diinginkan. Ya, jangan jatahnya. Jadi yang diinginkan. Disebutkan bahasa sini. Wa qala tirijari lama qala lahu in abi yuridu ayya khadamali. Setelah datang kepada Rasulullah SAW dahulu mengatakan bahwasannya bapakku menginginkan hartaku terus. Bapakku minta duit terus kalau bahasanya orang ini. Maka Rasul menyebutkan apa tadi? Anta wa maruka li walidi. Kamu dan hartamu itu untuk orang tua kamu. Maka tadinya seorang ini dari manusia ini memberikan hartanya dari apa-apa yang diinginkan oleh orang tuanya, yaitu di masa mudanya ya, selama dia masih kuat untuk memberikan hartanya, diberikan kepada orang tua. Ya, karena kalau sudah tua tidak bisa memberikan harta ini kepada yang lainnya, maka ini juga anjuran untuk seorang ini apa bekerja, karena membahagiakan orang tua diantaranya adalah ya dengan harta ini diantaranya, ya, walaupun tidak mutlak, tapi harta ini adalah penting. Ya. Bulughah itu disebutkan oleh Imam Syafi'i bagian daripada syarat untuk mendapatkan ilmu. Maka seorang ini tidak boleh meremehkan masalah pekerjaan. Kalau dia bekerja sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada dia dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan balasan. Dan ini yang akan mendatangkan sarana kebaikan kepada dirinya. Termasuk diantaranya yaitu memberikan harta kepada orang tuanya. Kemudian ada musadnuhuma atau ada sababu fidari, meninggalkan mencela keduanya atau menyebabkan keduanya dicela. Wa inna dzalika minal kabair, mencela kepada orang tua ini adalah bagian daripada dosa besar. Ya, kalau tadi seorang enggak boleh mengucapkan uf saja.